deh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebelum saya melanjutkan penjelasan yang terkait dengan pengenalan dasar tentang ilmu waris, perlu saya ingatkan bahwa kita telah memasuki pada bulan Syaban, bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijriyah, yang di situ ada beberapa adab tuntunan yang datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Syaban atau mungkin bahasa kita, bahasa orang sini, ruah. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasa ketimbang di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, lam yakunin nabiyyu yasumu syahran akthar min Sya'ban wa kana yasumu Sya'bana kullahu. Tidaklah nabi melakukan puasa dalam sebulan yang lebih banyak dari puasa Sya'ban. Beliau bahkan puasa Syaban semuanya, ya sebulan penuh. Mungkin pernah satu saat Rasulullah puasa sebulan penuh. Mungkin juga pada tahun yang lain beliau pernah puasa Syaban tidak penuh, tapi kebanyakannya beliau puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa disunahkan ya bagi kita kaum muslimin untuk memperbanyak puasa Syaban. Di mana sebagian orang menyangka bahwa puasa yang afdol itu di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan suci. Bulan suci itu ada 4. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, ada 4. Sebagian orang menyangka bahwa yang utama itu puasa sunnah di bulan Rajab. Tidak benar. Yang benar itu Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam secara praktek beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban. Memperbanyak puasa di bulan Syaban. Kemudian orang yang masih punya utang puasa Ramadan, hendaklah dia membayar puasa Ramadan terlebih dahulu. Karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Dan tidak boleh seorang mengakhirkan membayar puasa Ramadan sampai tahun berikutnya, kecuali kalau ada udzur. Saya sudah sakit, mau puasa hamil lagi, mau puasa misalnya pepergian terus. Berarti ini ada udzur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya saum fala astati'u an afdiyahu illa fi Syaban. Dahulu saya punya utang puasa, jadi puasa Ramadan. Dan saya tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Syaban. Artinya hampir setahun. Kalau seorang punya utang puasa Ramadan, kemudian dia ingin puasa Syawal, atau puasa Syaban, atau puasa Muharram, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kenapa? Karena orang kalau meninggalkan yang wajib, orang kalau meninggalkan yang sunnah, karena dia tersibukkan mengerjakan yang wajib, dia tidak dituntut di hadapan Allah. Tetapi kalau seorang itu menyibukkan dengan amalan yang sunnah, sampai yang wajib itu ditinggal, ya seperti ini, dosa. Contoh, seorang pejabat pelayan masyarakat, pelayan publik, dia sholat duhur berjamaah, silahkan, ya, memang seperti itu. Sholat duhur berjamaah, setelah itu wirid, sholat sunnah, dia kembali lagi ke kantornya, karena masyarakat sudah menunggu tanda tangannya, menunggu pelayanannya. Tapi dia malah baca Quran di masjid sampai jam 2. Orang-orang ngantri. Ya seperti ini benar atau salah? Salah. Membaca Al-Quran bagi dia sunnah, melayani masyarakat, wajib dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ada sebagian orang seperti itu. Datang ke masjid ketika bulan Ramadan, malam Ramadan. Masjid yang didatangi sedang sholat Isya berjamaah. Dia malah duduk di teras. Kita tanya, loh Pak, kenapa tidak ikut sholat Isya berjamaah? Musa sudah sholat di rumah. Padahal sholat jamaah bagi laki-laki kan wajib. Sedangkan sholat tarawih hukumnya sunnah. Dia mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ini keliru yang seperti ini. Ya, keliru. Ya. Kalau sah-sah, untung-untung, tapi ya dia itu telah terlewat pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Kemudian di antara yang disunahkan ketika bulan Syaban, disunahkan untuk berusaha melihat hilal di akhir bulan Syaban. Karena dahulu Rasul alaihi assalatu wassalam dan para sahabat berusaha untuk melihat hilal. Berusaha untuk ru'yatu al-hilal. Kemudian ada hal yang penting disampaikan. Orang kalau tidak terbiasa puasa di bulan Syaban, kemudian dia memulai puasa Syaban dari pertengahan, ini dilarang. Rasulullah mengatakan, idan tasofa Sya'banu fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban sudah sampai pertengahan, kalian jangan puasa. Yang dimaksud dengan hadis ini, dilarang memulai puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban. Tetapi kalau orang di awal atau di sebelum pertengahan sudah puasa sunnah, silahkan dia puasa ya, walaupun sampai akhir Syaban. Jadi hadis yang mengatakan idan tasofa sya'banu fala tasumu, apabila Sya'ban telah sampai di pertengahan, janganlah kalian puasa, maksudnya jangan memulai puasa sunnah Sya'ban dari pertengahan bulan, ya. Tapi mulailah dari sebelumnya, setelah itu silahkan lanjutkan sampai akhir. Kemudian juga dilarang seorang untuk berpuasa sehari dua atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, puasa sunnah yang biasa dilakukan, ngepasi sebelum Ramadan sehari dua hari, ini tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau yang lainnya, falyasumhu, silahkan dia puasa. Kalau dia mengatakan, kira-kira apa hikmah dilarangnya kita puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan? Di antaranya wallahu ta'ala alam, untuk memisahkan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Contoh lain, kalau seorang dia sholat fardu, sholat wajib, kemudian dia zikir, disunahkan kalau ingin sholat sunnah untuk bergeser dari tempat sholat wajib. Berpindah dari tempat sholat wajib, bergeser. Wallahu ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan ini untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Demikian pula dilarangnya puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan juga diantaranya seperti itu, untuk memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian sebelum saya melanjutkan yang terkait dengan ilmu dasar dasar-dasar Ibnu Waris, di sini ada pengumuman. Insyaallah taala nanti malam akan ada daurah bersama Ustaz Abu Nasim Mukhtar pada maghrib di pondok, pada isya dan pada subuh di sini. Dengan tema di pondok, masjid pondok, keadaan manusia di alam kubur. Kemudian ba'da isya di sini, bijak dalam bermedia. Dan pada subuh, saya lupa judulnya, insyaallah akan terlaksana nanti malam. Baik, kita akan masuk pada yang terkait dengan dasar-dasar ilmu waris. Sudah kita sebutkan bahwa yang namanya pembagian warisan itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, bahkan ada penghalang-penghalangnya. Segala sesuatu yang itu ada persyaratannya, kemudian tidak terpenuhi persyaratannya, berarti tidak dianggap sah. Aslinya seperti itu. Sampai persyaratan terpenuhi. Karena tidak sah, bisa dibagi ulang. Kalau misalnya sudah berlalu lama dan sulit untuk diketahui, seorang bertobat pada Allah dan berusaha untuk suatu saat dia tidak akan mengulangi. Misalnya sesuatu yang sudah lewat dan sulit untuk dibagi, sudah lupa semuanya, sudah apa? Jadi intinya dia berusaha untuk membagi sesuai dengan tuntunan agama. Kalau memang sudah terjadi dan lama dan memang sulit, karena mana haknya dia, haknya orang lain, hartanya seberapa sudah lupa, ya seorang bertekad, seorang bertobat dan bertekad untuk masa akan datang dia tidak akan mengulangi. Kalau ini memang tidak bisa untuk dibagi ulang. Nah, ini sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Kalau dia masih mampu, ya dibagi ulang sesuai dengan syariat. Kalau ada pertanyaan, saya mau dibagi secara syariat, tapi kakak saya gak mau, pokoknya dia sesuai dengan karamnya dia. Kita sudah berlepas diri. Kita walaupun mendapat jatah yang lebih sedikit, gak apa-apa. Yang jelas, ya kita sudah ingin sesuai dengan apa? Syariat, tetapi ternyata keluarga kan tidak semuanya apa? Sama, ya sudah. Terserah mereka. Yang penting kita sudah berusaha mengarahkan agar pembagian ini sesuai dengan tuntunan agama. Allah lebih tahu mana yang maslahat ya bagi hambanya. Misalnya mungkin ada orang yang tidak terima, masa bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki? Ini bukan zaman Siti Nurbaya atau yang misalnya yang dahulu orang bilang, ya, gitu orang bilang dulu, laki-laki itu mikul, perempuan itu apa? Gendong misalnya. Bukan seperti itu. Kalau ini ketentuan dari Allah SWT, sudah kita menerima. Allah yang lebih tahu terhadap kemaslahatan. Yang namanya perempuan dalam Islam itu sangat-sangat mulia dan terhormat. Ketika seorang perempuan dia belum punya suami, maka keluarganya memberi nafkah kepadanya. Bapaknya, ya kalau bapaknya sudah tidak ada, mungkin adiknya, kakaknya, pamannya, memberi nafkah kepadanya. Kalau perempuan itu sudah punya suami, tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya meninggal atau dicerai, kembali lagi kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Kan mulia banget. Allah SWT mengatakan, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah berwasiat memerintahkan. Yang memerintahkan Allah, bukan manusia. Tentang anak-anak kalian, untuk anak laki-laki bagiannya dua kali lipat bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini salah satu contoh. Dan insya Allah kita akan masuk pada penghalang-penghalang warisan. Bisa jadi ada seorang meninggal, meninggalkan harta yang banyak, tapi ternyata ahli warisnya tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Bisa jadi karena ahli waris menyandang sifat yang dengannya dia tidak mendapat warisan. Ulama mengatakan, qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mawani'ul irsi salasatun. Penghalang-penghalang warisan itu ada tiga. ikhtilafud dini, perbedaan agama. Misalnya bapak dan anak agamanya beda. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, meninggalkan harta, anaknya enggak dapat. Rasulullah mengatakan la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang yang muslim. Kalau itu anak tunggal dan itu satu-satunya pewaris kafir, tidak mewarisi. Terus hartanya enggak usah bingung, di sana kan ada Baitul Mal. Fungsi dari Baitul Mal itu ya diantaranya menampung harta-harta fai, harta ghanimah, harta sedekah, hibah, wakaf, ini diantara fungsi dari Baitul Mal. Orang kafir yang mati, meninggalkan harta, anaknya muslim misalnya, ya kan? Anaknya muslim, anaknya tidak mendapat warisan, terus hartanya untuk apa? Diambil oleh pemerintah muslimin, dimasukkan ke Baitul Mal. Kenapa? Hartanya kafir. Iya. Hartanya orang kafir yang apa namanya masuk dalam bab fai. Harta orang kafir yang dikuasai oleh pemerintah muslimin tanpa peperangan namanya fai. Kalau dengan peperangan namanya ghanimah. Jadi harta orang kafir yang masuk ke pemerintah muslimin ada kalanya jizyah upeti, ya kayak semacam pajak. Yang kedua adalah ghanimah yang didapat dengan pertempuran, dengan apa, kontak senjata. Yang ketiga yang didapat dari orang kafir tanpa ada pertempuran, tanpa ada peperangan, namanya fai. Ini yang menampung hartanya adalah Baitul Mal. Nah, nanti Baitul Mal yang untuk menabung harta-harta, berbagai macam harta dari sedekah, hibah dan sebagainya, nanti ditasarufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apa untuk misalnya membeli tanah untuk sholat hari raya, atau untuk membeli tanah untuk kuburan kaum muslimin, ya, atau untuk misalnya menyantuni orang yang sudah kepengen nikah, ya, nggak punya duit, dibantu dari Baitul Mal. Pokoknya Baitul Mal itu kalau berfungsi, insya Allah masyarakat itu apa, ya, termudahkan. Ya, yang mau nikah nggak punya duit, bisa dibantu dari Baitul Mal. Ya, yang misalnya enggak punya usaha, ya butuh modal, dibantu Baitul Mal itu multifungsi. Ya, multifungsi. Yang pertama, penghalang warisan adalah perbedaan agama. Yang kedua adalah perbudakan. Yang ketiga adalah pembunuhan. Nanti akan saya sebutkan perinciannya. Kalau salah satu dari sifat ini ada pada seorang, maka adanya seperti tidak adanya. Contoh, tadi kan saya mengatakan ya, anak laki-laki bagiannya dua kali lipat anak perempuan. Kalau seperti ini kejadiannya, ada seorang anak laki-laki membunuh ayahnya, padahal ahli waris cuma anak laki-laki, yaitu dia dan saudarinya itu anak perempuan. Pewarisnya hanya dua, yaitu yang membunuh dan anak perempuan. Ya itu, ya. Mungkin orang tuanya itu kaya raya, anaknya sudah gatel, kepengen hartanya berpindah ke tangannya, kok gak mati-mati, dibunuh ayahnya. ya, dibunuh. Ternyata ahli warisnya cuma dia dan ya saudarinya, yaitu anak perempuan mayit. Maka yang dapat di sini adalah anak perempuan mayit. Adapun anak laki-laki mayit yang membunuh mayit, ini tidak dapat. Berarti adanya anak laki-laki di sini seperti tidak adanya. Terus bagaimana? Untuk perempuan tadi, bagiannya adalah setengah dari harta, jatah yang ditentukan, karena masih sisa, setengahnya juga diberikan kepada anak perempuan tadi sebagai ya sisa. Jadi anak laki-laki yang membunuh tadi tidak mendapatkan warisan. Maksud membunuh adalah membunuh orang yang akan memberikan warisan. Adapun kalau membunuh orang lain, ketika membunuh orang lain, benar bapaknya ngerti jantungan, bapaknya meninggal, ya dia dapat warisan, karena dia bukan yang membunuh, orang yang akan memberikan warisan. Jadi kalau orang membunuh orang yang akan memberikan warisan, maka orang tadi terhalang dari mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Iya. Yang sedang kita bicarakan hukum syariat. Syariatnya seperti ini, soal pelaksananya ya masing-masing orang ya sendiri-sendiri. Syariatnya seperti ini, kita bicara tentang syariatnya seperti ini. Kalau orang mau nganggo atau tidak itu urusan apa? Masing-masing orang. Ya. Kebaikin benar atau enggak benar ya masing-masing orang, syariatnya seperti ini. Karena beda sekali antara seorang da'i, seorang mubaligh dengan seorang hakim. Kalau da'i atau mubaligh itu sifatnya hanya menyampaikan hukum, tapi tidak bisa melaksanakan hukum. Kalau hakim, ya dia yang memutuskan apa? Hukum. Jadi kan beda sekali. Jadi yang namanya da'i mubaligh itu hanya menyampaikan hukum. Soal orang mau nganggo atau tidak ya urusan ya masing-masing, ya kan seperti itu. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Apa yang dimaksud? Ma'nahu artinya ayyakuna ahaduhuma ala millatin wal ukhwasani ala millatin ukhra. Salah satu berada di atas suatu agama, yang satunya memeluk agama yang lain. Sekarang, misalnya bapaknya muslim, anaknya kafir. Ya, anaknya kafir. Anaknya meninggal, meninggalkan harta yang banyak, bapaknya tidak dapat. Karena berbeda agama. Wal Yahudi la yarisun Nasrani wala Nasrani wa Nasrani la yarisul Yahudi wa hakada. Demikian pula kalau ada seorang dia Yahudi, bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani, bapaknya meninggal, meninggalkan harta banyak, anaknya enggak dapat. Kenapa? Berlainan agama. Berlainan agama, baik itu muslim atau bukan muslim, sama. Yang jelas berlainan agama tidak saling mewarisi. Terus bagaimana hartanya? Ya diambil oleh pemerintah muslimin, dimasukkan ke Baitul Mal sebagai harta fai. Harta fai adalah harta yang didapat dari non muslim, dari orang kafir, tanpa dengan peperangan. Saya sudah menyebutkan contoh-contoh harta yang didapat dari orang kafir. Itu yang pertama adalah al-jizyah, upeti. Yang kedua adalah al-fai, didapat dari orang kafir tanpa ada pertempuran. Yang ketiga adalah al-ghanimah, harta yang didapat dari orang kafir dengan cara peperangan, harta rampasan. Ini salah satu atau tiga bentuk harta yang didapat dari orang kafir. Tadi kita sedang bicara hukum syariat. Kalau ternyata keluarganya misalnya menuntut dengan menggunakan hukum pengadilan negeri, ya mungkin lain lagi sudah. Yang penting kita ngerti di atas kertas bahwa seperti ini hukumnya. Soal praktek di lapangan, ya misalnya orang mengotot-ototan mau terjadi sesuatu yang apa, ya tidak baik ya urusannya, ya di luar. Ini hak pemerintah muslimin. Jadi kalau misalnya itu pemerintah kafir, nggak mungkin pihak muslimin mengambilnya, sudah urusan mereka. Yang jelas di atas kertas hukumnya seperti itu. Jadi kalau ada seorang muslim, ya ada orang Nasrani misalnya meninggal, anaknya muslim, anaknya kan tidak mengambil warisan. Tidak apa, pihak jemaatnya tidak apa menuntut, ya kan, untuk harta itu kan bisa kan, ya bisa saja ya kan. Tapi secara hukum syariat tidak ada hak. Adapun pelaksanaan di lapangan, ya terserah urusan sendiri-sendiri, tapi hukum syariat bukan seperti itu. Itu kita sudah memberitahu, orang percaya atau tidak percaya terserah yang akan melaksanakan. Tetapi kalau itu pemerintah muslimin, ya ditegas bahwa ini milik apa? Baitul mal, ya kan? Kalau itu pemerintah muslimin, tegas dia mengambil apa harta itu untuk ya dimasukkan ke Baitul Mal, seperti itu. Ya. Maksud dari seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, bahwa orang kafir tersebut memang orang yang baik dia itu menganut agama selain dari agama kaum muslimin, atau dia telah dihukumi murtad dari agama. Karena orang yang dihukumi murtad dari agama, ya berarti dia bukan muslim, berarti kafir. Tapi untuk kemudian mengatakan orang keluar dari agama, ini perkara yang bukan ringan. Sampai orang tadi betul-betul melakukan sesuatu yang dia itu sudah keluar dari agama dengan sepenuh kesadaran, ya, dan dia paham, ya, baru. Jadi kalau ada seorang mengaku muslim, namun secara hukum agama dia sudah dihukumi murtad. Kenapa? Karena kerjaannya itu nginjak-injak Al-Quran. Orang ngaku muslim tapi kok nginjak-injak Al-Quran, kalau dia berak dijadikan bancikan. Wah, ini kafir sudah. Kalau seperti ini, berarti tidak saling mewarisi. Jadi yang dimaksud dengan seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, baik orang kafir tadi menganut agama selain dari agama Islam, atau dia ngaku muslim tapi dihukumi oleh syariat sudah keluar dari Islam. Adapun kalau lain organisasi, lain partai, yaitu tetap saling apa? Warisi, ya. Yang ini nun, yang ini mim, ya sama sudah. Yang ini nun, yang ini mim, saling mewarisi karena apa? Muslim, ya kan? Ya, Muslim. Jadi lain organisasi tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Kemudian yang kedua, penghalang warisan kedua adalah ar-riqu, adanya perbudakan. Seorang dia punya bapak, tapi bapaknya ini budak. Bapaknya budak, kemudian anak ini meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Sementara ahli warisnya hanya bapak, sementara bapaknya ini statusnya budak. Maka bapaknya tidak mendapat warisan. Apa? Selama bapak itu masih budak, ya, harta yang dimilikinya itu milik siapa? Tuannya. Kalau diberikan ya diambil oleh tuannya. Jadi kalau ingin memerdekakan, ada beberapa cara. Di antaranya, orang lain membeli budak tadi supaya merdeka. Atau budak itu ada perjanjian dengan tuannya. Tolong saya dikasih waktu sehari 3 jam lah untuk kerja, untuk mengumpulkan duit. Saya ingin nebus diri saya. Yang seperti ini namanya budak mukatab, boleh. Jadi kalau harta warisan tadi diberikan kepada budak untuk nebus, ya tidak, karena apa? Selama budak itu statusnya dia masih budak, harta yang dimiliki milik siapa? Tuannya. Sehingga tuannya apa kok bisa memiliki harta orang lain? Maka harta tadi dimasukkan ke Baitul Mal. Tidak ada yang mewarisi kecuali ayahnya, ternyata ayahnya budak, maka hartanya masuk ke Baitul Mal. Kemudian ketiga, orang yang membunuh orang yang akan memberikan waris kepadanya. Contohnya tadi, seorang punya orang tua yang kaya raya, sudah tua gak mati-mati, ya anaknya kepengen ya perusahaan tangan, dibunuh ayahnya dengan cara apapun, baik dia yang membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh, sama saja. Kalau dia bukan yang membunuh tapi dia menyuruh orang, maka kaidah fikih mengatakan lil mutasabbibi hukmul mubasyir. Orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu sama dengan orang yang melakukan sesuatu. Orang yang menyuruh sama dengan yang mengeksekusi. Orang menyuruh orang, tolong bunuh bapak saya, kamu tak kasih 10 juta. Kemudian orang tadi membunuh. Berarti anak yang menyuruh ini, dialah yang membunuh siapa? Orang tuanya. Karena kaidah fikih mengatakan, lil mutasabbibi hukmul mubasyir. Orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, dihukumi sama dengan orang yang melakukan sesuatu. Orang tadi gak akan membunuh orang ini kecuali karena dibayar, kan, disuruh. Berarti dia anak ini yang membunuh orang tuanya. Orang yang kesusu, terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dalam Islam itu malah dihukum tidak mendapatkannya. Contoh lain, orang yang minum arak di dunia, khamr, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat, andai kata nanti dia masuk surga, tidak akan minum araknya surga. Lalu surga ada arak yang lezat dan tidak memabukkan. Karena orang ini tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Orang yang di dunia, laki-laki yang memakai sutra, ya kan? Orang yang di dunia ini memakai sutra, laki-laki memakai sutra, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, andai kata masuk ke dalam surga, dia tidak akan pakai pakaian sutra. Padahal penghuni surga itu pakainya apa? Sutra, sebagaimana firman Allah, wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di surga itu sutra. Dan terus kalau enggak pakai sutra, pakai apa? Wallahu a'lam. Ya kan? Ya kita enggak ngerti. Ya, kita tidak tahu. Jadi orang yang tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya dihukum, ya, tidak mendapatkannya. Orang yang membunuh, orang yang akan mewarisi, orang yang membunuh tadi tidak mendapatkan warisan. Tetapi sebaliknya, orang yang dibunuh itu malah dapat warisan dari orang yang membunuh. Bagaimana penjelasannya seperti ini? Misalnya ada kakak beradik, ya, ada dua orang kelahi. Kakak beradik misalnya kelahi. Padahal mereka hanya dua orang saja, enggak ada keluarga yang lain. Kalau ini mati yang mewarisi ini, kalau ini mati mewarisi ini, seperti itu. Misalnya kakaknya membunuh adiknya. Dibacok adiknya, ya, kepalanya luka. Dia masih hidup. Kakaknya lari, masuk sumur, mati. Adiknya masih hidup sampai seminggu. Yang dibacok hidup, yang dibunuh masih hidup, yang membunuh malah matinya lebih dulu. Ini adiknya yang dibacok, yang meninggal seminggu setelah itu, dapat warisan dari kakaknya. Jadi yang dibunuh mendapat warisan dari yang membunuh. Kenapa? Karena yang membunuh matinya lebih dulu, sedangkan yang dibunuh matinya lebih akhir. Ini mendapatkan warisan. Jadi dibedakan, kalau yang membunuh, orang yang akan memberikan warisan, orang tadi tidak mendapat warisan. Tetapi orang yang dibunuh oleh orang yang akan memberi warisan, orang yang dibunuh mendapatkan warisan. Contohnya yang tadi, contoh yang ringan, misalnya ada orang tua misalnya membunuh anaknya, misal, kemudian orang tua tadi lari, ketika lari kesetrum, ya, kesetrum terus mati, anaknya luka, diobati sebulan, setelah itu meninggal. Anaknya mendapat warisan dari orang tuanya. Yang dibunuh mendapatkan warisan dari yang membunuh. Apa contoh lain? Jadi ini kan sedang menjelaskan penghalang-penghalang orang mendapat warisan. Ini kan ceritanya kan serem semua. Berlainan agama kan serem, membunuh kan serem, budak juga serem. Apa ada penghalang lain selain itu? Jawabannya ada. Enggak serem, tapi juga kadang di hati itu, saya pamannya kok enggak dapat. Ya kamu pamannya enggak dapat karena si mayit punya anak. Nah, mahjub dalam bahasa faraid, terhalangi dari mendapat warisan. Contoh, kalau ada seorang meninggalkan harta. Kalau kita cerita warisan, mesti orang yang meninggal meninggalkan harta. Kalau tidak meninggalkan harta, enggak usah ribut-ribut karena enggak ada yang dibagi. Nah, seperti itu. Ada seorang meninggalkan harta. Meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan cucu laki-laki. Istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki dan cucu laki-laki ini aslinya dua-duanya ahli waris yang mendapatkan jatah yang tidak ada ketentuannya, yang tidak ada persentasenya. Asobah sisalah. Sisakan tidak harus sedikit. Orang misalnya 8 juta, dia bersejuta kan masih 7 juta, sisanya banyak. Yang berhak mendapatkan sisa ini dua, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Namun karena anak laki-laki lebih dekat dengan mayit, maka cucu laki-laki terhalang. Ini contoh ya, orang terhalang mendapat warisan yang tidak seram itu kayak gini. Ya. Ya, utuhnya tidak dapat, yang dapat apa? Anaknya di sini. Cucunya mayit tidak dapat, di sini yang dapat anaknya karena masih ada anak. Demikian pula contoh yang lain. Ada seorang meninggal, meninggalkan harta dan meninggalkan dua saudara. Yang satu saudara sekandung, yang satu saudara seayah. Maka di sini saudara seayah hanya gigit jari. Karena saudara sekandung lebih kuat daripada saudara seayah. Berarti saudara saya terhalangi ya mendapatkan warisan tapi tidak serem. Ya, terhalangi. Ya. Jadi karena saudara kandung kan lebih kuat daripada saudara saya. Ini contoh orang terhalangi dari mendapat warisan selain tiga sifat tadi, selain perbudakan, selain perbedaan agama, selain pembunuhan. Dan yang namanya ilmu waris, belajar ilmu waris akan lebih mudah kalau banyak contoh. Kalau enggak diberi contoh, orang kadang enggak mudeng. Enggak bisa apa nangkep kayak apa gambarannya. Jika dahulu dikatakan bil misali tattadihul maqalu. Dengan adanya contoh ya, ucapan itu menjadi gamblang, jelas, cetho, ya kan? Seperti itu. Silahkan kalau ingin menanyakan tentang contoh, biar nanti kita carikan ya cara hitungannya. Ya. Bagaimana kalau ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan secara hukum waris? Berarti di situ ada pihak yang didolimi, ada pihak yang mendolimi. Ya. Boleh enggak seorang sepakat dalam kedoliman? Tidak boleh. Sekarang bagi dulu secara waris, setelah itu silahkan kamu mengikhlaskan haknya, enggak apa-apa. Misalnya gini, saya enggak tega lah, masa adik saya yang perempuan cuma dapat separuh ya kan? Bukan seperti itu, kamu ambil dulu hak kamu, kamu segini 2 juta, adik kamu 1 juta. Setelah kamu ambil, silahkan kamu berikan kepada adikmu semuanya juga bagus, silahkan. Tapi kamu sudah ngerti bagianmu ini 2 juta loh. Bagian adikmu apa, yang perempuan? 1 juta. Setelah kamu ambil dan ngerti haknya masing-masing, mau dikasihkan ke adik kamu juga boleh. Jadi kalau misalnya mereka sepakat untuk bagi-bagi waris tapi tidak sesuai dengan syariat, ya berarti ada pihak yang didolimi, ada pihak yang mendolimi. Gimana? Iya. Ya ini, pendalaman tentang agama itu masih kurang. Sehingga seolah-olah hukum agama itu kalau dipraktekkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Allah yang mencipta manusia, Allah yang mengatur, masa Allah hukumnya merugikan, itu bagaimana? Sebelum orang itu lahir, hukum itu sudah ada. Sebelum orang yang mau dapat warisan ini ya mendapatkan, Allah sudah menentukan hukum. Lah kok orang mau menentang kebijaksanaan Allah? Ya. Gak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Ya. Tadi, kalau sudah dibagi-bagi secara hukum syariat, nah, kamu merasa adik saya ini ya kasihan dia itu belum punya kerjaan, sudah punya kamu berikan, gak apa-apa silahkan. Kan yang penting kamu udah ngerti secara hukum ini milik kamu, hak kamu kemudian diberikan. Itu juga adil kan, itu juga bisa. Mungkin orang yang mengatakan, ah kan gak semua orang punya sikap seperti itu, masing-masing yang pengen dapat yang paling banyak. Makanya, kalau memang itu ya ketentuan agama seperti itu, yang namanya harta waris, itu kan aslinya orang itu kan tinggal apa? Nerima, tinggal nerima saja kok masih protes ya kan? Dia juga gak ego, gak punya apa namanya, usaha di situ tinggal nerima saja kok masih apa? Ngenyang, masih protes. Rewel ya kan? Kan tinggal ngikuti ya pemberian. Ya, ngikuti pemberian. Silakan. Sebentar. Nah, Mas Hidup. Jawabannya ada dua sisi. Yang pertama, kalau seorang punya anak banyak, kemudian dia menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, yang seperti ini hibahnya tidak boleh. Sahabat An-Nu'man bin Bashir, ketika akan diberi kebun oleh bapaknya Bashir, ibunya mengatakan kepada Bashir, tolonglah kamu datang kepada Rasul, tanyakan, tolong Rasulullah sebagai saksi hibah ini untuk anak kita yang bernama Nu'man. Datang Bashir kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah semua anaknya kamu beri seperti ini? Kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Kata Rasul, jangan kamu lakukan. Apa kamu tidak ingin kalau seluruh anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Bisa dibayangkan, kalau seorang memberi kepada salah satu anaknya, yang lainnya tidak, tentu orang yang anak yang tidak diberi akan ada kebencian kepada ya ini yang diberi, dan benci kepada ayahnya, benci kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua itu menjadi sebab anaknya saling cekcok karena masalah dunia. Walaupun yang diberi itu anak yang sangat berbakti, yang lainnya gak pada ngopeni orang tuanya, ini yang paling ngopeni. Jawabannya, itu sudah kewajiban anak untuk ngopeni apa? Orang tua, pahala di sisi Allah. Tapi tidak boleh orang tua kemudian pilih kasih. Kenapa? Kata Syekh bin Utsaimin, namanya orang bisa berubah. Orang yang dulunya berbakti, kemudian kita pilih kasih, bisa jadi berubah menjadi anak yang durhaka. Anak yang dulu durhaka, subhanallah dia sadar menjadi anak yang berbakti sementara hartanya sudah habis. Kan kasihan kan? Namanya orang kan bisa berubah keadaannya. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kalau itu hibah kemudian diambilnya setelah meninggal, itu bukan hibah, itu wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris tidak sah. Rasul mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6 ya. Misalnya anak itu karena sesuatu wis jalu disit ngesuk nyora diwarisi ora apa-apa gitu jalan. Ada pertanyaan bagus sekali dan ini kenyataan di masyarakat. Ya, seorang anak minta dulu kepada orang tuanya, sudah saya minta sekarang lah, nanti kalau bapak meninggal saya enggak dikasih enggak apa-apa. Ini bukan warisan, karena yang warisan itu syaratnya orang yang akan memberi warisan sudah mati. Lah ini masih hidup. Berarti ini bisa dinamakan jaluk tapi maksa, ya kan? Ya. Kalau dia minta dan memang butuh sekali, ya orang tua bagaimanalah ya membantu. Ya, artinya dipinjami dulu atau dikasih, tapi bukan pilih kasih, tapi karena ini butuh banget modal atau ingin berobat, sudahlah diberi karena kebutuhan yang seperti ini, bukan pilih kasih. Jadi orang tua itu sebaiknya ya memberi, bukan jangan sampai anaknya minta dengan catatan saya dikasih sekarang, besok saya enggak ambil warisan. Ini bukan warisan ya. Nah, ini yang saya tahu, wallahu taala alam. Soal terakhir ya, yang baik ya. M gitu ya. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah kita berikan untuk kebaikan. Sedangkan harta kita yang masih tersimpan itu bukan harta kita, harta ahli waris kita. Itu pertama jawabannya. Rasulullah mengatakan maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang sudah kamu belanjakan untuk kebaikan, itu hartamu, simpenan. Sedangkan harta yang masih disimpan, yang ditinggal, itu bukan hartamu, harta ahli warismu. Ya, kalau ahli waris kita orangnya soleh-soleha, insyaallah manfaat. Kalau mereka orang-orang yang badung, ya kita meninggal nyolati juga tidak, ulah rebutan warisan, ya kan? Ini kan repot. Bagaimana kalau ada seorang punya harta banyak? Sudah pokoknya saya enggak akan menghibahkan, enggak akan wasiat atau apa, biar nanti kalau saya meninggal mereka yang bagi-bagilah. Kita katakan bagi-bagi tapi sesuai dengan syariat, dengan cara anak-anak kita diberitahu ini loh yang syariatnya seperti ini. Ya, kalau nanti bapak meninggal ini harta bapak sekian-sekian, nanti cara pembagiannya seperti ini secara syariat. Nah, ini bagus. Ya. Jadi anak-anak itu bukan dilepaskan silahkan bagi terserah, ya jangan. Tapi ini dibagi syariatnya seperti ini. Jadi orang tua itu ya memberikan pelajaran, ya setelah ngaji kan ilmunya ditelurkan, ini loh kayak gini cara ngitungnya, cara pembagiannya, nanti anaknya jadi pedoman kalau dia meninggal. Ya, ini bagus ya seperti ini, sehingga anak tadi membaginya pun bukan asal membagi tapi sesuai dengan tuntunan agama. Kalau ada orang meninggal hartanya banyak, anaknya enggak ngerti kalau ternyata hartanya apa? Banyak. Yang tidak tahu ya bagaimana mau apa di dibagi, orang enggak ngerti. Jadi kalau enggak tahu misalnya tahunya misalnya 5 petak padahal punya 10 petak. Ya yang dibagi yang tahu saja, yang tidak tahu ya. Ya bagaimana dibagi sesuatu yang tidak tahu? Ya, kalau misalnya ada harta tak bertuan, ya berarti nanti ada apa namanya ada urusan pemerintah untuk mengelola harta yang seperti ini. Ya. Jadi yang dibagi itu harta yang jelas-jelas saja. Ini yang paling akhir sudah, sudah siang. Seorang meninggal, meninggalkan anak, meninggalkan istri, ibunya, ibu anak-anak minta untuk anak-anaknya laki-laki semua atau ada laki perempuan? Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi tetap kita sopan. Bu, bukan kami anak-anak ingin menyakiti hati ibu, tapi ini bu secara agama seperti ini. Secara-cara seperti ini. Nanti insya Allah misalnya setelah saya dapat, nanti adik saya yang perempuan saya kasih. Misalnya seperti itu. Artinya tetap kita dengan bahasa yang lembut lah, biar orang tua itu tidak merasa apa, ya. Karena dia mungkin bodoh ya, tidak ngerti agama, kepenginnya apa? Dibagi rata. Ya kita tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah. Cuma kita masih bisa dengan bahasa-bahasa yang halus atau apa supaya paham. Hah? Apa? Dibagi dulu, setelah itu dibuat rata silahkan. Jadi jalan keluarnya kayak tadi. Dibagi dulu. Ya, ini untuk kamu 2 juta, yang ini 1 juta. Ya. Setelah itu, kan katanya rito ya kan? Dah, yang 500 tak kasih ini. Tapi kan sudah ngerti, ini 2 juta sudah milik saya, tapi saya apa? Memberikan. Yang seperti ini boleh. Apa? Wasiat orang tua. Sudah kita sebutkan tidak ada wasiat untuk ahli waris, itu dipegang terus hadis itu. Ya, itu akan menjawab banyak apa? Problem, ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.